بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أخوتي في الله رحمني ورحمكم الله حاضرين جماعة sekalian kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih tentang bab istisqa. Wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matar qala Allahumma sayyiban nafi'an akhrajah. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan beliau jika melihat hujan turun beliau berdoa memohon kepada Allah mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, jadikan ini hujan yang bermanfaat atau membawa manfaat. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Di dalam hadis Rasulullah mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, tidak hanya itu menjadi sayyiban, sayyiban itu sesuatu yang dituangkan. Jadi sebut demikian karena hujan seperti air yang dituangkan ke bumi, tetapi bukan sekedar hujannya yang turun, lebih dari itu yang diinginkan adalah nafian, membawa manfaat. Dan itu intinya, bermanfaat hujan itu. Bermanfaat ya untuk binatang ternak, lebih dari itu bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk bumi, untuk tanah jadi subur, untuk tanaman tumbuh kembang, berbuah dan sebagainya. Firman Allah, linuhyiya bihi baldatan maita. Dengan hujan itu kami menghidupkan tanah yang sebelumnya mati, kering, gersang, keras. Dengan turunnya hujan menjadi subur, hidup, bermanfaat bagi tanah, bagi bumi. Linuhya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira. Dan kami jadikan itu air untuk minum, untuk ini, binatang-binatang ternak bermanfaat bagi mereka. Wa anasiya kathira, dan banyak dari manusia juga mendapat manfaat dari hujan itu. Disebutkan itu dalam Al-Furqan ayat ke-49. Demikian di sifati hujan itu sayban nafi'an, karena kalau tidak bermanfaat, adanya hujan seperti tidak adanya, sama ketika tidak membawa manfaat, tidak ada gunanya. Makanya Rasul katakan laisat as-sanatu alla tumtaru innamas sanatu antum taru fala tambutul ard. yang namanya kekeringan, bukannya kalian tidak mendapati hujan, tetapi ketika hujan ada tapi gak mau tumbuh, tanaman gak mau tumbuh, buminya gak mau subur, sehingga gak ada gunanya hujan turun. Makanya Rasul batasi soiban nafian, hujan yang bermanfaat atau membawa manfaat. Demikian sunnah kebiasaan Rasul SAW menyambut atau bersyukur sekaligus berdoa memohon kepada Allah ketika melihat hujan. Tafa'ul, optimis dan berharap baik. Soiban nafi'an, ya Allah jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat, membawa guna dan barokah bagi kami. Karena Allah yang tentukan, Allah yang kuasa, Allah yang turunkan hujan, maka Allah pula yang kuasa dan menentukan. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya untuk menentukan hujan ini bermanfaat, berguna bagi mereka hambanya. Wa an Sa'ad radhiyallahu an anna Nabiyyu sallam da'a fil istisqa, Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan duhukan tumtiruna minhu radhadan qitqita sajlan ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Abu Awana fi sahihi. Dari saat bahwa Rasulullah SAW ketika dalam istisqa meminta hujan, doa beliau, beliau ucapkan doa itu tadi, Allahumma jallilna sahaban kafifan qasiban daluqan duhukan tumtiruna minhu radhadan qitqita sajlan ya dzal jalali wal ikram. Hadis diriwayatkan oleh Abu Awana di sahihnya. Sahih Abu Awana ma'ruf. Yang pertama dalam doanya Rasulullah katakan, Allahumma jallilna sahaban. Jallilna ini dari lafaz jilal. Jilal semula maknanya kain atau apa, pembungkus yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk menyelimuti onta atau ternaknya, sapi, melindungi mereka dari musim dingin. Karena kalau sudah dingin sangat, di sana bisa sampai 5 derajat, bisa lebih bawah lagi dari itu. Oke, dinginnya 5 derajat, kita 15 derajat saja sudah kedinginan luar biasa. Di sana bisa sampai 5. Al-muhim, ketika dingin sangat bisa termadorotkan binatang-binatang ini, bisa mati kedinginan. Dihangatkan, salah satu cara mereka diselimuti dengan kain besar, membungkus seluruh tubuhnya. Nah, kain selimut pembungkus ini disebut jilal. Ada di situ yang Rasul sebutkan, Allahumma jallilna sahaban. Ini dari lafaz jilal ini berarti selimuti kami. Layaknya seperti selimut onta tadi menyelimuti bumi kami, sahaban sahab, awan. Ini jadikan awan itu tebal, besar, menyelimuti seluruh daerah kami atau negeri kami. Layaknya seperti selimut tadi menutupi bumi, awannya besar, tebal. Kathifan, sahaban kathifan, kathifan, kathif itu menggumpal tebal, menumpuk satu di atas yang lainnya. Ketika asap itu terus menumpuk, menumpuk, menumpuk, tebal, tebal, tebal, itu kathif. Dan biasanya jika seperti itu hujan akan besar curahnya, deras turunnya. Kathiban, kosifan. Yang ketiga, kosifan. Kosif dimaknai yang banyak petirnya atau gunturnya, banyak sehingga ya terdengar suaranya tar tar tar. Kenapa demikian? Mereka sebutkan karena banyaknya petir atau guntur menunjukkan banyaknya air di atas. Semakin banyak curah air yang akan turun, itu terlihat atau terbukti tandanya banyaknya petir. Hanya jika petir kamu dapati banyak dan sering, biasanya deras hujannya, banyak turunnya. Ini qasifan. Yang keempat, Rasul katakan dalukon. Daluk cepat, cepat turunnya, cepat karena jika awan sudah tebal, banyak petir dan hujannya dengan tanda-tanda itu akan menjadi cepat turunnya, enggak lama. Itu yang Rasulullah SAW kehendaki. Percepat turunnya hujan itu kepada kami. Dalukon. Dan itu berkaitan pula dengan derasnya hujan. Ditafsirkan pula dalukon itu deras dalam artian banyak sekali airnya yang turun. Dalukon. Karena terkadang cuman sebentar dan sedikit, cuman gerimis atau ini kemudian berhenti. Bukan itu yang digendaki, tapi banyak, sehingga lebih banyak manfaat yang didapati oleh makhluk. Dan yang kelima, dohukan. Dohuk banyak gunturnya karena seperti tadi mirip dengan kosifan. Kalau sudah banyak suara guntur atau kilat semakin banyak itu pertanda menunjukkan banyaknya curah hujan yang turun. Dohukan, dohukan dari dohika, semula maknanya sesuatu yang tampak keluar atau terungkap, terbuka, sesuatu yang tampak atau terbuka disebut dohukan. Makanya tertawa dalam bahasa Arab disebut dohika, yadhaku, karena keumumannya orang ketika tertawa terbuka mulutnya, wah, ini disebut dohika. Sesuatu yang, segala sesuatu yang terbuka atau nampak keluar, makanya head bagi wanita juga dohika, seperti Allah sebutkan terkait istri Nabiullah, wa mra'atuhu fadhahikat wa basyarnahu bi ghulam. Dhahikat bukan tertawa di situ, tapi kemudian istrinya haid. Kenapa haid disebutkan dhahikat? Karena keluar, ada sesuatu yang keluar, darahnya, darah kotor, darah penyakit. Nah, menunjukkan kesuburan yang ada pada seorang wanita. Al-muhim, Rasul Sallam dohukan, berdoa memohon kepada Allah agar dijadikan hujan ini, tadi maknanya deras, banyak terlihat terbuka, terlihat banyak kilatnya, banyak gunturnya. Nah, kemudian Rasul sebutkan tumtiruna minhu radhadan qitqitan sajla. Rodhadan, engkau hujani kami ya Allah, rodhadan. Rodhad serupa maknanya dengan qit-qit, qit-qita, artinya hujannya turun lembut. Artinya lembut, tidak besar, deras, tapi airnya lembut. Tidak menjadi gumpalan-gumpalan es misalnya. Karena kalau besar, airnya, kalau itu menggumpal besar-besar, madorot. Dan terjadi terkadang hujan es, turun hujan tapi yang turun es, madharat, rumah bisa rusak, mobil kadang bisa pecah, bisa ini, padahal hujan. Nah, Rasul berdoa kepada Allah agar tidak seperti itu, tapi radhadan qitqita, deras tapi apa sih namanya, molekul air atau apa, airnya itu rintik-rintiknya kecil-kecil, sehingga lembut, kena orang pun enggak sakit, enak, kesiram air hujannya, tidak memadorotkan, deras tapi airnya lembut turunnya kepada mereka. Adapun sajlan, sajlan sesuatu yang banyak, yang luas, sajl, sajlan. Ya dzal jalali wal ikram, Wahai yang maha mulia, dan yang memberi kemuliaan, yang memuliakan. Maka kedua-duanya sifat Allah. Dzal Jalal yang punya keagungan, kemuliaan. Artinya Allah dimuliakan oleh hambanya dengan dipuji, ditaati, diibadai. Ikram, Allah pula yang memuliakan mereka, memuliakan para walinya, kaum mukminin, dimuliakan dengan diberi pahala, dibalas dengan surga. Nah, demikian doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah agar hujan itu benar-benar bermanfaat dan tidak bermadharat sama sekali. Detailnya atau jelinya permohonan Rasul SAW tidak cukup hanya misalnya turunkan hujan kepada kami hujan. Tidak begitu saja. Tapi segala yang dikhawatirkan itu bermadharat, Rasul berlindung diri kepada Allah agar tidak dijadikan hujan itu seperti itu. Seperti tadi, tumtiruna minhu radha dan qitqita, lembut airnya, tidak keras, tidak menggumpal, tidak hujan es bahasa gampangannya. Nah, karena itu akan memadharatkan, dan ini semua memperjelas bagi kita bahwa Rasulullah SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kata-kata beliau ringkas namun padat, dan gak ada ini pada selain Rasulullah SAW. Makanya dalam doa begitu utuh dan sempurna. Kalau bukan karena tuntunan sunnah, orang gak akan bisa mengerti seperti ini. Mungkin secara umum dia manusia kekeringan, panas, butuh hujan, dia mohon kepada Allah misalnya, ya Allah beri kami hujan, turunkan hujan kepada kami. Ya cuma sebatas itu. Hujan, hujan, hujan, hujan. Enggak memahami hujan itu yang manfaat, tidak pula berlindung kepada Allah dari madharat yang bisa dibatangkan oleh hujan itu. Tapi lihat doa Rasulullah SAW, sempurna manfaatnya dari awal. Jalilna sahaban. Awan itu diminta oleh Rasul seperti selimut, menyelimuti seluruh negeri, sehingga semua terkena, merata hujannya, semua daerah turun hujan padanya, kathifan, kosifan, dalukon, membawa banyak kilat, banyak gunturnya, menunjukkan deras dan banyaknya air curah hujan yang turun. Tapi tidak cukup itu, dimohon oleh Rasul pula untuk dijadikan airnya, molekulnya lembut, turun kecil-kecil, tidak menggumpal, tidak besar karena akan memadharatkan mereka. Subhanallah. Kalau bukan dengan ajaran sunnah seperti ini, dari mana orang bisa paham? Soyiban nafian, sebelum ini tadi meminta kepada Allah agar hujan itu dijadikan tuangan air dari langit yang bermanfaat, membawa manfaat. Dari mana manusia bisa tahu kalau bukan didikan sunnah Rasulullah SAW? Dan ini menegaskan kembali kepada kita keuntungan atau kelebihan kalau kita itu berdoa dengan doa Rasulullah SAW. Dalam berdoa kita berdoa mengucapkan seperti yang Rasul ucapkan. Satu, itu jelas benarnya. Enggak mungkin ada kesalahan padanya. Karena diucapkan oleh orang yang maksum. Enggak mungkin salah. Nabi. Adapun doa buatan siapapun itu, enggak ada jaminan dia enggak salah. Manusia. Setinggi apapun tingkat keilmuannya, dia manusia, bukan Rasul. Masih saja mungkin salah dalam kata-katanya. Kedua, itu dari Rasul SAW, orang yang mustajab, doanya dikabulkan Allah. Maka dengan kita mengucapkan dalam doa seperti apa yang Rasul ucapkan, besar harapan kita doa kita pun dikabulkan. Karena itu doa dari orang yang dikabulkan doanya. Dan selain Rasul, tidak ada yang dikabulkan pasti doanya. Siapa yang bisa memastikan? Oh, ini doa buatan Fulan bin Fulan. Siapa dia? Setinggi apapun derajat dia, siapa yang bisa tahu itu orang mustajab doanya? Enggak ada yang tahu. Tapi Rasul, kita tahu mustajab doanya. Sehingga besar keyakinan kita, harapan kita, doa kita pun mustajab. Yang ketiga, Rasul punya keistimewaan jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang beliau ucapkan itu ringkas, simpel, padat. Mengena dari segala sisinya. Seperti ini tadi, mencakup segalanya sudah. Dan itu gak ada pada selain Rasul SAW. Orang memohon sesuatu mungkin kepada Allah tanpa dia pahami sisi-sisi yang mana yang perlu dia minta, sisi mana yang dia perlu berlindung kepada Allah darinya, gak paham dia. Ya gampangnya seperti hujan ini. Kalau bukan karena ajaran sunnah ini, mungkin orang sekedar minta hujan begitu saja kepada Allah. Allah turunkan hujan kami, turunkan hujan pada kami, turunkan hujan pada kami. Rinciannya bagaimana? Dia gak paham. Tapi lihat sunnah ngajarkan pada kita dari segala sisinya yang manfaat, yang seperti ini sifat-sifatnya, awannya tebal, banyak kilatnya, banyak gunturnya, pertanda banyak deras curah hujannya, tapi juga lembut molekul airnya, tidak menggumpal, tidak hujan es dan semisalnya. Padahal diucapkan oleh orang yang ummi sallallahu alaihi wasallam, buta huruf. Rasulullah sallam wala ngerti kimia, wala pernah belajar fisika, wala pernah belajar ini. 14 abad lebih yang lalu. Dari mana? Kalau bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keuntungannya. Mengingatkan kepada kita pentingnya dan perlunya kita belajar mengetahui doa-doa Rasul SAW yang biasa beliau ucapkan di dalam sunnah untuk kita tiru. Alhamdulillah, doa-doa itu ma'ruf dan dipentingkan oleh para ulama, makanya dibukukan, dikoleksi oleh para ulama. Banyak dari mutaqaddimin yang awal maupun yang belakangan-belakangan. Yang mutaqaddimin seperti Imam Nasa'i punya kitab Amalul Yawm wal Laila, selain zikir-zikir dan doa, kemudian juga murid beliau Al-Imam Ibnu Sunni, juga kitab beliau matbu, ma'ruf, Amal Yum wa Layla, Al-Hafidh Ash-Shawqani, juga punya Tadhkiratul Dhakirin atau Tuhfatul Dhakirin. Nawawi Ma'ruf punya kitab Al-Adhkar. Wahakata banyak, termasuk yang mungkin ma'ruf belakangan dan banyak dipakai karena muda juga, dan seperti buku saku Hisnul Muslim banyak dianjurkan oleh para masyayikh dan para ulama. Ringkas dan bagus susunannya, doa ketika ini, doa ketika itu, tinggal dibaca dan dipahami. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW maqal, dari Abu Hurairah Rasul bersabda, kharaja Sulaiman alaihissalam yastasqi. Sulaiman, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam, keluar untuk sholat dan doa, minta hujan kepada Allah. Fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawa'imaha ila sama. Kemudian Nabi Sulaiman melihat semut dalam keadaan menengadahkan tubuhnya ke langit. Ini berbaring begini semutnya. Biasanya kan dia tengkurap gini jalan. Ini semut dilihat oleh Nabi Sulaiman berbaring begini, sehingga kaki-kakinya semua mengarah ke langit. Takul, semut itu makhluk dari makhluk Allah yang juga butuh air, berdoa memohon kepada Rabbnya, Allahumma inna khalqun min khalqik. Ya Allah, kami pun salah satu makhluk dari makhlukmu yang kau ciptakan. Laisa bina ghinan an suqiyak. Kami tidak bisa lepas dari hujanmu. Ini sangat butuh kami dengan air ini untuk kehidupan kami, kata para semut itu. Faqala irji'u faqad suqitum bidakwati ghairikum. Maka Nabi Sulaiman menyampaikan kepada mukminin atau bala tentara yang bersama beliau, sudah pulanglah, kembalilah, karena sudah dicukupi kalian dengan doa selain kalian. Ini doanya semut ini tadi. Dia pun sudah minta hujan kepada Allah. Rawahu Ahmad wa sahahul Hakim. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Hakim. Hadis tentunya menjelaskan salah satu tanda mukjizat kebesaran Allah kepada Nabiullah Sulaiman yang mampu memahami bahasa binatang dan berinteraksi dengan mereka. Allah berikan itu sebagai tanda kebesarannya. Allah berikan kepada nabinya Sulaiman, salah satu nabi dari Bani Israel, yang Nabi Sulaiman ini diutus setelah Nabi Musa alaihi salam. Beliau melihat semut yang berdoa meminta hujan kepada Allah penciptanya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa semut termasuk binatang, atau lebih tepatnya serangga, yang paling cerdas dalam manajemen makannya, di mana dia menyimpan pangan untuk persediaan mereka di waktu musim dingin yang sangat dingin yang mereka gak mampu, gak bisa keluar. Tapi makanan itu sudah dia persiapkan, dia simpan di liangnya, di lubang-lubangnya. Dan boleh dikata gak ada binatang lain seperti itu. Atau lebih khusus serangga. Gak ada seperti semut. Dari kepintaran dia dan Allah berikan itu gharizah. Allah berikan insting itu kepadanya. Binatang insting ya. Apa naluri? Sama. Katanya insting manusia. Nah, kalau binatang naruli, naluri kebinatangan. Allahu a'lam, yang jelas Allah berikan itu kepadanya kecerdasan untuk nandon makanan, dan Allah beri dia kemampuan tahu ini mau musim dingin. Dan dia gak mampu keluar kalau musim dingin, bisa mati kedinginan. Di liangnya dia hangat. Dan makanan itu sudah banyak tersimpan di gudang. Makanan di lubangnya situ. Al-Muhim itu semut. Bahkan lebih detail sebagian menyebutkan bahwa dari kecerdasan yang Allah berikan padanya, naluri dia, kalau dia membawa biji-bijian apapun itu, entah itu gandum atau apa, dikerikiti gitu, yang pertama dia makan. Dan supaya, karena ini lama waktunya tersimpan di lubang dia, yang pertama digerogoti sama dia bagian tunasnya. Apa tujuannya? Supaya enggak tumbuh ini biji. Karena dia di dalam tanah, kalau enggak begitu akan tumbuh dan rusak liangnya nanti. Karena tumbuh-tumbuh, kembang, mekar dan lain sebagainya. Seperti dimatikan biji ini oleh para semut, tunas yang bakal jadi pecah jadi calon tanaman, dimatikan, dimakan sama dia. Siapa yang ngajari kalau bukan penciptanya? Dari mana dia paham bahwa titik ini, dari sini biji ini akan tumbuh, ini harus dimatikan, dimakani dulu? Binatang, akal aja gak punya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk yang mereka sebutkan bahwa dari kecerdasan semut ini pula kalau makanan yang dia ambil, yang dia simpan terkena air, mungkin air masuk ke lubangnya atau bagaimana, walhasil mungkin kalau ada yang pernah melihat, makanan ini dikeluarkan lagi olehnya dari lubangnya. Dia bukannya bawa makanan masuk, tapi mengeluarkan makanan dari lubangnya. Di mana dikeluarkan? Dijemur. Supaya kena panas, kering lagi ini biji-bijian, untuk kemudian dibawa masuk lagi. Nah, itu semut. Seun ajib. sesuatu yang mengagumkan, wala dia punya akal, wala pernah sekolah, wala pernah kuliah, wala ngerti panas bisa mengeringkan. Lebih jauh lagi tadi, ngerti tunas itu bakal tumbuh, nanti membahayakan lubangnya, dia matikan dulu, dia krokoti itu bagian. Dengan tenangnya dia hidup, dia tercukupi rizkinya. Sementara manusia yang punya banyak kelebihan, tenaganya, akal pikirannya dan lain sebagainya, kebingungan, gelisah dengan rizkinya. Bahkan yang sudah belajar sekalipun, punya titel ini, punya titel itu, nah, gak mampu dan tidak yakin dengan penciptanya yang mencukupi dirinya. Kalah dengan seekor semut yang keinjek aja mati. Tapi lihat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil inti hadis bahwa semut meminta hujan kepada Allah dengan melumah kaki-kakinya ke arah langit, menunjukkan, dan ini salah satu dalil yang disebutkan ulama, bahwa semut tahu penciptanya ada di atas. Nah, dia juga mengadahkan tangannya ke atas, kaki-kakinya ke atas semua, karena dia tahu penciptanya dan yang menurunkan hujan di atas sana, di atas langit ketujuh sana, Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Sulaiman mendapati itu dan memerintahkan bala tentaranya atau mukminin yang bersama beliau untuk pulang, tercukupi dengan doa para semut ini. Sudah ada nih ya? Hadis masih panjang, tapi kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.